الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan nikmatnya kita berkumpul, kita bersilaturahmi secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang alhamdulillah sudah sampai pada bab zakat hewan ternak. Kita berharap kepada Allah, berdoa mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Kita juga tidak lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita teman-teman yang dirahmati Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin wa yajibu an yukhrija sahihatan la'iqatan bil hal mithaluhu lahu 40 syatin 40 syatan nisfuha sihah wa nisfuha mirad قيمة كل صحيحة دينارا وقيمة كل مريضة دينار فعليه صحيحة بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة وذلك دينار ونصف. Jadi kata Imam Taqi dan Al-Isni, kita lanjutkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zulkifli dan Waalaikumsalam Pak Rafi'i. وَيَجِبُ أَنْ يُخْرِجَ صَحِيحَةً لَائِقَةً بِالْحَالِ dan wajib itu orang yang punya hewan ternak أَنْ يُخْرِجَ صَحِيحَةً dia mengeluarkan atau membayar zakatnya صَحِيحَةً dengan hewan yang sehat لَائِقَةً بِالْحَالِ yang لَائِقْ itu yang cocok yang setara بِالْحَالِ dengan keadaan yang dia punya misal misaluhu contohnya. Jadi dia ngeluarin hewan yang sehat, tapi nilainya tuh yang sesuai dengan keadaan ternak dia. Contohnya gimana? Lahu arba'una syatan. Dia punya 40 ekor kambing. Dia wajib zakat 40 ekor kambing. Nisfu hasihah, setengah dari 40 itu berarti 20. Siha itu kambingnya sehat-sehat semua. Wa nisfu hamirat, tapi setengah lagi kambingnya sakit-sakitan. Ya misalnya lagi ada virus. Ya pokoknya setengah 20 ekornya sakit, 20 ekornya sehat. Jadi setengah-setengah. Qimatu kulli sahihatin, nilai atau harga untuk hewan yang sehat yang dia punya itu dinaron. Semuanya, bukan semuanya. Satu dari kambing yang sehat itu rata-rata nilainya itu 2 dinar. Wa qimatu kulli maridatin dan nilai atau harganya hewan yang sakit di ternak dia itu dinar satu dinar. Fa alaihi sahihatan bi qimati nisfi sahihatin wa nisfi maridah. Maka dia wajib mengeluarkan sahihah hewan yang sehat bi qimati nisfi sahihatin tapi nilainya setengah daripada hewan yang sehat yaitu satu dinar. Wanis fumari dhotin dan setengah daripada harta yang hewan yang sakit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan begini ya. Dia kata ulama dia wajib mengeluarkan zakat itu yang sehat. Tapi yang sehat itu sesuai dengan keadaan ternak dia. Dia punya ternak 40 ekor. 40 ekor itu 20 sehat semua, 20 sakit, berarti kan setengah-setengah tuh, nisf-nisf, setengah-setengah, 1/2, 1/2. Maka ketika datang wajib zakat, dia wajib mengeluarkan hewan yang sehat, begitu. Tapi nilainya sesuai dengan keadaan ternak dia, yaitu setengah sehat, setengah sakit. Yang sehat itu harganya 2 dinar, yang sakit harganya setengah dinar, yang sakit harganya 1 dinar. Makanya dia wajib mengeluarin hewan yang nilainya sesuai dengan keadaan ternak dia, yaitu setengah sehat, setengah sakit. Yang sehat harganya 2 dinar, ambil setengah harganya berarti 1 dinar. Yang sakit harganya 1 dinar, berarti setengahnya setengah dinar. Maka dia wajib ngeluarin zakat kambing yang sehat yang nilainya 1 dinar setengah, sesuai dengan keadaan ternaknya gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan paham Vivi ya. Jadi harus kayak kemarin gitu. Jadi sesuai dengan keadaan ternaknya. Wadzalika dinarun wa nisf, jadinya harga yang dikeluarin, maksudnya bukan harga, nilai kambing yang dikeluarkan itu nilainya dinar, 1 dinar setengah. Walau kana sihah 30, kalau seandainya yang sehat jumlahnya 30 ekor, fa alaihi sahihatan bi qimati 3/4, maka dia wajib ngeluarin sahihatan hewan kambing yang sehat bi qimati 3/4, dengan nilai 3/4. Sahihatin 3/4 hewan yang sehat, warub'u maridhatin, warub'i maridhatin, dan 1/4 hewan yang sakit. Emang rada ribet tuh ngitungin tuh. Dia punya kambing 40, 30 sehat, yang 10 sakit. Nah, maka dia wajib ngeluarin zakat kambing sesuai dengan keadaan ternaknya. Ternaknya 3/4 sehat, 1/4 sakit. Ya berarti nilainya kambing yang dikeluarkan ini nilainya dari 3/4 yang sehat. Gitu. 3/4 sehat kan tadi 2 dinar. 2 dinar berarti kalau 3/4-nya 1 dinar setengah. Gitu. Ditambah 1 dinar, 1 dinar hewan yang sakit. 1 dinar hewan yang sehat itu 1/4. 1/4. 1/4 dari 1 dinar itu 25 dirham. Ya, 25 dirham. 2 dirham setengah kan gitu kan, 1 dinar 10 dirham. 2 dirham setengah begitu. Berarti dia wajib ngeluarin kambing yang nilainya 1 dirham 1 dinar 7,5 dirham gitu. Wa huwa dinarun wa nisfu wa rubu. Ah itu kan 1 dinar setengah, 1/4. Itu kalau kita diiniin berarti 17,5 dirham. Wa ala hadha al-qiyas, 1 dinar itu 100 dirham apa 10 dirham? 1 dinar itu 10 dirham lah. Apa 100 dirham? Enggak, 10 dirham. Benar 10 dirham. Wa ala hadzal qiyas, dan dengan kias ini, dengan standar ini, law kanat masyiatuhu kulluha maridha. Kalau seandainya seluruh hewan ternak yang dia punya itu maridha, itu sehat, sakit, au kulluha ma'ibah, atau seluruhnya itu sakit, ukhidhatiz zakatu minha, maka diambil zakat dari hewan yang dia punya. Ya dia punya semuanya sakit, ya ambillah sakit, enggak apa-apa. Dia punya semuanya punya cacat, ya ambil yang punya cacat, enggak apa-apa. Karena li'anna hamaluh, karena memang begitu hartanya. Li'anna hamaluhu, karena hewan-hewan yang sakit tersebut ya harta dia. Dan kewajiban zakat itu kan diambil dari harta dia. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, surat apa ini? At-Taubah. Ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah dari harta mereka shadaqatan sebagai zakat. Dari harta mereka, jangan dari harta orang lain. Wa li annal fuqara'a innama malaku minhu fa huwa kasairi syuraka wa in wa li annal fuqara, dan karena sebab orang-orang fakir itu innama malaku minhu, mereka memiliki yang namanya harta itu minhu, daripada pemberiannya si muzaki, fa huwa kasairi syuraka, maka dia sama seperti orang yang sedang syuraka. Syuraka itu apa istilahnya, berkongsi. saya punya kambing 40, udah wajib tuh zakat. Maka 40 kambing ini di dalamnya ada harta si miskin, si fakir. Ia fakir, ia punya jatah nih, punya syarik, punya saham, punya kongsi dalam harta saya. Yang harta saya di sini semuanya sakit semua kami. Ya udah, berarti emang itu harta dia, enggak ada masalah. Tsumma inna law kallafna al-malika ghayra alladhi indahu la ajhafna bihi. Tsumma kemudian inna kita nih law kallafna, kalau kita bebankan si yang punya kambing itu, ghayra alladhi indahu, dengan kambing yang dia enggak punya. Kambing dia pada sakit, 40 ekor sakit semua gitu. Kemudian enggak bisa nih bayar maka yang sakit. Udah jual tuh yang sakit, beli yang sehat. Untuk jual yang sakit itu kan dia butuh 2-3 kambing untuk beli yang sehat. Itu kan la ajhaf nabihi. Ya berarti kita ngezolimin itu namanya. Padahal yang namanya zakat itu diambil dari harta dia gitu. Walau nanti kita ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti koreksi yang terkait tuh kemarin tuh, baris kemarin tuh. Baris kemarin tuh yang kemarin kita koreksi, li annaha idza balagat mi'ataini wajabat arba usyatin dan seterusnya. Itu salah kan, redaksinya salah. Wa kadza law tamakhadat. Tamakhadat. Begitu juga kalau hewannya tuh hamil semua, tamakhadat tuh hamil semua kan, tamakhadat hamil. Kulluha dzukuran. Maksudnya hewan yang dia punya tuh ngelahirinnya laki-laki semua. Jadi induknya cuma satu atau dua misalnya begitu. Kemudian dia lahirin semuanya laki-laki, jantan semua. Lau tamakhadat kulluha dzukura. Kalau seandainya hewan ternak semua ngelahirin apa namanya isinya tuh dzukura, lah jantan semua. Ukhidza dzakaru kama tu'khadzul maridah, maka yang diambil tuh kewajiban zakatnya adalah ya laki-laki, enggak apa-apa. Walaupun kan kambing tuh kan mestinya jadah, betina daripada domba yang setahun atau musinnah atau saniyah. Saniyah itu kambing biasa, kambing Jawa yang umurnya 2 tahun, betina begitu. Tapi kalau emang semuanya lah, semuanya apa namanya, jantan, ya gak apa-apa jantan. Tapi kan itu ada emaknya, itu emaknya tuh sebutnya Robi kan gitu. Robi gak boleh diambil tuh, Robi itu minkara imil amwal kan gitu. Kambing Robi itu kambing yang nyusuin, maksudnya yang memberikan susu yang bisa diambil banyak susunya. Itu adalah kambing yang kara imil amwal, merupakan hewan apa, harta mewah bagi seseorang, nggak boleh diambil. Yang diambil tuh itu yang laki-laki semua, yang jantan semua gitu sih. Jadi nggak boleh ngambil kewajiban zakat dari harta yang dianggap sebagai harta berharga bagi dia gitu. Kama tu'khadzul maridatu anil mirad, sebagaimana diambil dari hewan sakit, karena kesemuanya itu adalah hewan-hewan sakit. Wa qila, tapi ada pendapat berbeda. Qila la yujzi adz-dzakaru, tidak sah zakat kambing dengan hewan jantan. Li anna tansisa, karena teks syariatnya, teks Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja'a fil inas, itu datang dengan menunjukkan jenisnya kelamin betina. Tapi ini qila, pendapat yang dilemahkan, pendapat yang lemah. La yujzi. Wa kadza tu'khadhu as-saghiratu, begitu juga diambil tuh kewajiban zakat saghirah, yang hewan kecil. Ay fi shighari, atau hewan yang masih kecil, fil jadidi, menurut pendapat yang baru. Kama tu'khadhu al-maridatu fil mirad, sebagaimana diambil dari hewan yang sakit, fil miradi, dari ternak-ternak yang memang sakit semua. Wa fi, maksudnya saghir tuh kecil ya, maksudnya kecil itu belum umur atau gimana. Wa fil Bukhari, dan dalam, kalau semuanya emang kecil semua gitu ya. Jadi kalau emang semuanya masih pada kecil, karena kewajiban zakat itu kan gak dihitung umur. Jadi kalau bayar zakatnya memang dihitung tuh yang wajib zakat kambing umur sekian, tapi kewajiban zakat artinya untuk dia wajib zakat atau tidak, kan enggak ada umur, yang penting kambingnya dong. Walaupun dia punya kambing yang masih kecil-kecil, kalaupun udah 40 ekor, udah wajib zakat. Jadi kan kalau kewajiban zakat, enggak ngitung standar umur. Tapi kalau bayarnya, itu ada standar umurnya. Nah, kewajiban zakat yang wajib pakai standar umur itu menjadi tidak berlaku kalau kesemuanya hewan ternak yang dia punya itu kecil-kecil semua. Atau kesemua hewan ternak yang dia punya itu sakit semua. Gitu. Qafil Bukhari dan jadi boleh juga bayar dengan anak kambing yang masih kecil kalau emang semuanya ternaknya kecil-kecil semua. Qafil Bukhari dan dalam riwayat Imam Al-Bukhari fi kisati Abi Bakr radhiyallahu an, dalam ceritanya Sayyidina Abi Bakr radhiyallahu anhu hina qala fi ahli riddah, ketika dia mengatakan itu kepada ahli riddah, orang-orang yang murtad gara-gara nolak zakat, wallahi demi Allah kata Sayyidina Abu Bakar, law mana'uni iqala ba'ir, dalam hadis lain iqal, tapi kalau dalam hadis inaqan, anaqan, law mana'uni anaqan, kalau seandainya dia nolak bayar zakat dari perintah saya, anaqan, satu kambing kecil aja, walaupun dia nolak padahal cuma bayar satu kambing, anaqan itu satu kambing kecil, kambing kecil, kanu yu'ajunaha, yang dulu mereka pernah kerjain ila Rasulullah kepada Nabi Muhammad, laqatal tuhum alaihi, saya perangi itu mereka. Gitu. Kan itu Kitalul Murtad. Kitalul Murtadin kan ceritanya masyhur bahwa Sayyidina Abu Bakar memerangi orang-orang yang menolak bayar zakat. Wallahi kalau seandainya Allah, kalau seandainya mereka nolak bayar zakat ke gua, anakun walaupun nolak bahkan kambing kecil aja dinolak begitu. Kanu yu'adunahu fi ahdi Rasul, padahal dulu dia ngerjain ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qataltuhum alaihi, hai perang. Karena dulu orang jazirah menganggap bahwa kewajiban zakat itu bukan kewajiban, dalam arti kewajiban adanya Nabi. Jadi mereka itu memberikan itu sebab keberadaan Nabi Muhammad SAW. Lalu setelah Nabi Muhammad tidak ada, maka tidak ada kewajiban itu lagi. Nah, Sayyidina Abu Bakar ingin memberikan itu, memberikan peringatan. Nggak boleh tuh begitu. Itu perintah syariat, bukan buat Nabi, tapi ini buat kaum muslimin, buat kita semua. Walaupun Nabi Muhammad sudah wafat, tetap kewajiban zakatnya masih ada. Dan sampai sekarang ada. Masih ada, Fit. Sampai sekarang masih ada orang yang bilang begitu. Kewajiban zakat itu buat Nabi. Jadi sampai sekarang itu masih ada tuh. Pemikiran kayak gitu masih ada. Ya jangankan zakat ya. Pemikiran sholat kagak wajib aja masih ada sekarang. Masih ada sekarang. Pemikiran yang menganggap bahwa dirinya itu progresif, lebih maju, tidak kolot, berkembang daripada muslim-muslim lain yang konvensional begitu. Kadang-kadang gedek juga tuh ngeliat kayak gitu. Gitu. Jadi ada orang yang ceramah begitu. Ya, seakan-akan dia tuh beragama dengan cerdas, dengan pikiran. Menganggap bahwa apa yang menjadi tradisi kebiasaan orang tuh keliru. Padahal dengan pikiran seperti itu, ya apa istilahnya, dia kan ngajak supaya gak sombong ya, gak berpikiran terbuka. Tapi gaya rasa bicaranya tuh sombong banget. Paham gak, Fim? Ya kan? Ada orang yang progresif sekali begitu ya, mengajak apa namanya, cinta damai begitu, tapi merendahkan kaum muslim yang sudah terbiasa dengan tradisi-tradisi kayak ya kita yang model tradisi ya, kitab-kitab kayak tradisi orang, misalnya tradisi menjaga diri daripada anjing, tradisi menjaga diri daripada najis, tradisi menjaga untuk tidak mencampur adukan akidah dengan orang non-muslim, itu kan tradisi muslim yang baik. Tapi kan kemudian dianggap sebagai tidak berwawasan luas gitu. Ya, menganggap tidak berwawasan luas. Ya macam-macam. Aku gedeg juga kalau ngomong ini. Mana yang wal anak, dan yang disebut anak dalam tadi hadis Sayyidina Abu Bakar, hiya as-shaghirah minal ghanam, itu adalah hewan kecil, yang daripada kambing malam tajza, yang belum sampai jaza. Belum sampai jaza itu belum sampai setahun. Jadi boleh bayar itu kalau memang seluruh hewan ternaknya anak apa kecil-kecil semua. Jadi laiqatun bil hal. Jadi bayar kambing sesuai dengan keadaan ternaknya. Wa suratu qawnil ma'khudhi minas sigar. Kok bisa ternak pada kecil semua? Emang enggak ada emaknya, enggak ada bapaknya. Wa suratu qawnil ma'khudhi minas sigar, dan contoh kok bisa contoh kenapa bisa yang diambil dari wajib zakat minas sigar dari hewan yang kecil, bi antamutal ummahat fi asna'il hauli, yaitu ibu-ibunya atau induk kambing semua tamut itu semuanya mati fi asna'il hauli, di tengah-tengah haul. Jadi ketika ibunya tuh bunting ngelahirin 20, yang awalnya punya 30 tambah jadi 50, kan begitu. Nah, ketika berjalan haul, bulan 1, bulan 2, bulan 3, induknya mati 1, induknya mati 2, induknya mati 3. Di tengah-tengah haul, walaupun itu mati, tapi jumlahnya masih 40 ke atas. Maka kan masih jalan tuh nisabnya. Jadi bisa saja hewan, orang ternaknya tuh isinya anak kecil semua, kambing kecil semua, ambil picik-picik semua itu. Fi asna'il haul au bi ayyam lika 40 min sigharil baqar au bi ayyam lika 40 min sigharil baqari aw al ma'zi fa inna wajibaha ma lahu sanatan atau bi ayyam lik. Nah ini juga kurang ini nih, bi ayyam lika 40 min sigharil baqari wal ma'iz wal ma'zi. Benar enggak Fib kalimatnya? Au bi ayyam lika. Jadi kan contoh masalahnya kambing bisa kita keluarin yang kecil-kecil kalau memang di tengah-tengah haul induknya pada mati itu mamanya. Atau juga contohnya bi ayyam lika ketika dia memiliki 40 min sigharil baqar, yaitu dia punya 40 ekor daripada hewan kambing sapi yang kecil-kecil, min sigharil baqar awil ma'zi, atau kambing yang kecil-kecil. Fa inna wajibaha ma lahu sanatan, maka kewajibannya malahu sanatani, yaitu hewan yang sudah umur 2 tahun. Kan kecil semua. Gimana kewajibannya 2 tahun? Mungkin kalau ada yang 2 tahun wajib bayar makin 2 tahun mungkin begitu ya. Tapi kalau yang ada kecil semua berarti bayar waktu kecil. Benar enggak Afif Pak Jagat teksnya? Wala tu'khadzul ukulatu, dan jangan diambil tu'khadzul ukulah. Tidak boleh bayar zakat dengan al-ukulah al-musminah. Al-ukulatul ibrat. Sama ya, berarti maksudnya kalau dia punya 40 ekor yang kambing kecil, atau cari yang paling tidak 2 tahun. Ya kalau enggak ada berarti balik ke ketentuan tadi bahwa boleh bayar yang kecil-kecil. Wala tu'khadzul ukulatul musminatu, dan tidak boleh diambil itu hewan yang ukulah, yang doyan makan. Ukulah tuh doyan makan, saking doyan makannya enggak bisa bergerak. Kebanyakan makan. Al-musminah, yang gemuk. Bil-akli, gemuk karena kebanyakan makan. Jadi dhaif, jadi dia lemah. Pergerakannya tidak sempurna karena ya itu tadi, kebanyakan makan. Ya itu tadi, beli anakan semua, kalau anakannya jumlah 40 ekor dan itu sampai setahun, wajib bayar zakat yang ada di situ, yang adanya setahun ya setahunnya dia bayar, adanya belum sampai setahun dia. Yang penting kan itu tadi, syaratnya 40 ekor setahun nisab haul, maka dia wajib bayar zakat sesuai dengan keadaan ternak. Kalau ternaknya isinya sehat semua, bayar yang sehat. Kalau sakit semua, bayar maka yang sakit, gak apa-apa. Gitu. Nah, kecil semua, bayar maka kecil. Wah, Pak Jagat lagi liburan, gak megang kitab. Padahal udah di Lombok, tapi masih liburan. Soalnya orang Jakarta kalau liburan ke Lombok. Orang Lombok kalau liburan kemana berarti itu? Ke Jakarta. Mana tadi? Wala tukhadzul ukulatul musminatu bil akli wal rabi, dan juga tidak boleh ngambil ar-rabi, kan tadi disebut rabi itu. Ar-Rabi itu anisir wahiyah hadithatul ahdi bin nataj, yaitu hewan yang masih kecil, hadithatul ahdi bin nataj, yang masih berkembang, masih 2 bulan, masih 3 bulan, yang memang lagi butuh apa namanya, butuh asupan gizi dari induknya. Li'annaha min qara'imil amwal, karena dia bagian daripada hewan yang mewah, hewan yang mulia daripada si pemilik hewan-hewan tersebut. Dan Ar-Rabi itu salah satu maknanya, kemarin kita singgung, Ar-Rabi itu bisa jadi hewan yang itu, picik itu, yang kecil, yang masih butuh pendamping daripada induknya, masih butuh disusuin dan seterusnya. Ada juga Ar-Rabi itu maknanya adalah si induknya, induk yang nyusuin, induk yang ngasih susu, dan susunya itu bukan cuma buat anaknya, tapi diambil buat pemiliknya. Itu kan juga bagian dari qara'imil amwal. Jadi kalau bisa jangan ambil yang itu, jangan ambil yang emang ya kambing biasa aja. Jangan indukan yang diambil susunya, atau juga kita manfaatkan susunya, atau indukan yang masih ngurusin bayi kambingnya, juga jangan ambil bayi kambing yang masih berkembang. Li'annaha min qara'imil amwal, karena itu bagian daripada harta yang mulia, dan hak kita dilarang oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengambil harta yang mulia dari seseorang. Enggak boleh itu. Apalagi makin maksa. Orang punya mobil, mobil kesayangan dipaksa. Mobil itu sedekahin. Jangankan sedekah yang sunnah, yang zakat aja tidak boleh. Gitu. Mau mobil satu-satunya dia cinta banget, suruh keluarin kan. Ya namanya orang begitu ya. Punya cinta sama harta ya wajar, emang kita punya nafsu kan begitu. Padahal gitu, liburan ke Jakarta boleh liburan apaan gitu. Liatin busway. Wala hamilun linahyihi alaihi salatu wassalam, dan juga jangan membayar zakat pakai kambing yang hamil. Karena kambing yang aruba. Nah iya itu tadi. Kalau makanya di kemarin tuh Ustaz Maulana kita tanya tuh di situ, Ar-Rabi apa Aruba gitu. Jadi kalau Ar-Rabi itu memang anak kecil yang lagi didampingi. Tapi kalau Aruba itu saya dapatnya begitu ya. Ar-Rabi itu yang anak kecil yang masih didampingi oleh induknya. Aruba itu induk yang diambil susunya, dan kita juga sebagai pemilik memanfaatkan susunya, itu Aruba. Makanya di sini tuh yang Aruba apa Ar-Rabi. Tapi kan kalau di yang pertemuan kemarin itu kan sabda Nabi, perkataan Sayyidina Umar kan, la ta'khudul la ta'khudil akulata war-rabiya. Begitu. Ada enggak teks yang berbeda? Aruba. Nanti kalau ada teks yang berbeda itu. Makanya dia punya makna dua tadi saya singgung tadi. Pertama dia adalah kecil atau anakan yang masih butuh dampingan induknya. Ada ya, dua juga bisa berarti bahwa Ar-Rabi atau Aruba itu induk yang diambil susunya gitu. Iya, li'annaha turabbi walada, berarti itu artinya kan induknya berarti itu. Pokoknya antara dua itulah. Karena dua-duanya bagian daripada qara'imil amwal. Jadi ketika datang nih kita wajib zakat 40 ekor yang kita punya, ada induk yang nemenin anaknya, ada anak yang selalu ditemenin sama induknya, berarti itu jangan diambil itu. Itu qara'imil amwal. Ambil kambing yang biasa aja. Untuk makna musawat, kambing yang biasa-biasa aja diambil sebagai kewajiban zakat. Tentu mura'atan bil qimah, tentu dilihat dari juga nilainya. Jangan sampai nilainya lebih kurang daripada keseluruhan kebanyakan ternak yang dia punya. Wala hamilun linahyihi, dan juga enggak boleh ngambil hewan yang lagi hamil. Karena kalau hamil berarti kan dia kewajibnya zakat 2. Zalim itu. Kan wajib zakat 40 ekor itu satu kambing. Kalau diambil yang hamil berarti dia ngambil 2 ekor. Zalim itu, enggak boleh. Karena di dalam perutnya itu ada 1 ekor. Itu juga sama ya, ada perintah atau ada larangan dari Nabi Muhammad untuk menyembelih hewan kurban yang hamil, kan gitu. Hewan kurban yang hamil juga enggak boleh. Dalam mazhab Syafi'i enggak boleh. Wala hamilun linahyihi alaihi salatu wassalam an dzalik. Wa naqala Ibnu Rifati, dan dinukil oleh Imam Ibnu Rifah. Ibnu Rifah ini muridnya Imam Nawawi, anil ashabi, dari ulama Syafi'iyah, annallati tarakahal fahl, hewan yang tarakahal fahl, hewan yang torok itu ditotok, diketok, al fahlu itu jantan. Maksudnya hewan yang lagi digauli sama jantannya begitu. Kal hamil itu seperti hamil. Berarti kan ada kemungkinan hamil. Mana perutnya enggak gede, tapi kemarin semalam gua lihat nih di berduaan. Semalam dia berduaan ya sama jantannya tuh. Kayaknya udah diituin tuh. Nah, otoroka hal fahal itu, roko hal fahal itu maksudnya digauli oleh jantannya. Kal hamil, maka dia sama hukumnya seperti hewan yang hamil. Gak boleh dibayarin, gak boleh jadi bayaran zakat. Ambil yang lain aja. Li'annal ghalib, karena biasanya fil bahaim, pada hewan ternak itu, al-uluku, al-uluku artinya kehamilan. Al-uluku min marratin, kehamilan itu cukup sekali ketok doang. Bisa fil adamiyat, berbeda dengan perempuan-perempuan kita, perempuan apa namanya, manusia atau orang perempuan. Jadi kalau kambing biasanya sekali gaul aja udah jadi itu. Tekdung gitu. Tapi kalau perempuan kita kan enggak bisa sekali. Iya, ada yang sekali. Cuman harusnya berusaha dengan keras kan. Sampai cara ini, cara itu, datang dukun ini, datang dukun itu, mantri sono, mantri sini, semua didatang. Biar apa? Biar hamil. Kalau perempuan susah, tapi kalau kambing gampang. Sekali ketok langsung ya. Li'annal al-ghalib fil bahaim al-uluq min marrotin, yaitu hamil min marroh, daripada sekali ketukan, maksudnya sekali gaul. Bihira fil adamiyat, berbeda dengan perempuan. Falau kanat masyiatuhu kulluha qara'im, kalau seandainya seluruh hewan ternaknya qara'im, induk anakan semuanya qara'im, wah hewan bagus semua nih. Fa mana tadi qara'im, talabnahu biwahidatin minha, maka kita tuntut dia wahidatan, satu dari karaim itu, daripada hewan yang dia punya. Kan gak mungkin, udahlah gak wajib zakat. Kalau kita bilang gak wajibin zakat, berarti kita zalim kepada fakir miskin gitu. Maka diambil satu, karena seluruhnya karaim. Tapi karaim, kalau karaimnya cuma 2-3 ekor, maka ya itu yang diambil, ambil yang gak karaim gitu. Jadi muro'atan lil janibain, memperhatikan dua sisi. Jadi kalau kita gak wajibin zakat, zalim dong. Tapi kalau kita wajibin zakat, diambil yang qara'im doang, ya kita juga zalim kepada si pemilik kambing. Tapi seluruh hartanya memang qara'im. Ah, maka ambil satu. Kalau seluruh hartanya qara'im, berarti kan tahammalat ma'anal muasah. Al-muasah itu terdapat dalam hewan-hewan ternak tersebut. Bagi dia, karena semuanya qara'im. Talab nabi wahidatin minha bikhilafi malau kanat kudluha hawamil. Tapi berbeda kondisinya kalau laukanat, kalau seandainya kulluha, seluruh hewan ternak yang dia punya, hawamil itu hamil semua. La nutalibuhu bihamilin, kita tidak minta, tidak boleh menuntut dengan hewan yang hamil. Gak bisa, karena hamil ada dua ekor. Di annal arba'ina, karena 40 ekor yang ada di situ, fi hasyatun, itu kewajibannya adalah satu ekor. Kalau kita ambil yang hamil, berarti dua ekor dong. Yaitu wal hamilu syatan, dan hewan yang hamil itu isinya dua kambing. Kadza naqalahul imam, begitulah yang dinukil oleh Imam Al-Juwayni an sahibit takrib, daripada sahibit takrib. Sahibit takrib itu siapa? Al-Bandaniji. Nah, ada tuh kitabnya ya. Dari yang kemarin kita cetak tuh mana? Wah, saya udah kemana tahu tuh cetakannya tuh. Sahibut Takrib namanya Al-Bandani. Sebelah mana tuh Takrib? Tapi kalau di Fathur Rahman ada kitab namanya Fathur Rahman fi Mustah, gimana sih? Saya lupa namanya. Fi Mustalahat Usuliyin. Jadi ada kitab yang bahas tentang istilah-istilah empat mazhab. Dari mulai mazhab Imam Abi Hanifah, Al-Maliki, Asy-Syafi'iyah dengan Al-Fathul Mubin. Al-Fathul Mubin fi mustalahatil usuriyin. Azhari, ulama Azhar yang buat saya lupa namanya itu siapa. Sahibut Takrib itu maksudnya Al-Bandaniji. Wastahsanahum. Dan dia melihat ini wastahsan, dan dia melakukan istihsan. Maksudnya dia mengatakan ya udah kita istihsan. Istihsan itu maksudnya mengambil ini sebagai bentuk jalan kebaikan. Jangan diambil daripada hewan yang hamil. Naam. Betul, law radhiyal maliku, kalau seandainya yang punya itu ridho, saya punyanya hamil semua, yaudah gak apa-apa ambil satu. Dan dia ridho, law radhiyal maliku bi'ata'il akulah, kalau seandainya yang punya itu ridho, bi'ata'il akulah, dengan memberikan al-akulah, hewan yang lagi gemuk-gemuknya itu al-akulah, wal-hamilah, dan juga memberikan hewan hamil, fa innaha tu'khadhu minhu, maka dua hewan tersebut boleh diambil dari pemilik ternak tersebut. Wa kadzar rabi, begitu juga ar-rabi, wa sumiya bidza sumiyat bidzalika, dan dinamakan seperti itu li'annaha turabbi waladaha, gitu. Karena dia itu ya, jadi rabi atau ar-ruba, saya lebih enak kalau ngomongnya itu ar-rabi gitu. Jadi dua-duanya bisa kena. Induknya ya kena, anakannya juga kena. Wasumiyat bidzalika, dinamakan seperti itu li'annaha turabbi waladaha, karena dia sedang memberikan, apa kalau bahasanya itu, pendampingan, asistensi kepada anaknya yang sedang butuh perkembangan. Wa hadzal ismu yutlaqu 'alaiha, dan nama ini yutlaq 'alaiha, ditetapkan kepada indukan tersebut ila khamsati asyara yauman, sampai 15 hari min wiladatiha, dari kelahiran si anakannya tersebut. Jadi induk yang nemenin terus itu sampai 15 hari dari awal itu, dari dia lahir itu namanya ar-rabi. Sampai 15 hari selesai berarti dia enggak ar-rabi lagi. Qalahul Azhari, itulah yang disebutkan oleh Al-Azhari. Al-Azhari ini ulama ahli bahasa. Waqala al-Jauhari, al-Jauhari juga bagian daripada ilmu bahasa. As-Sihah fil Lughah itu kan al-Jauhari. Ada kitab bahasa As-Sihah fil Lughah, itu al-Jauhari bukan al-Azhari. Al-Azhari juga ulama bahasa, tapi yang punya As-Sihah fil Lughah itu apa namanya al-Jauhari. Jadi al-Jauhari itu ngiri sama ulama hadis. Ulama hadis punya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dia bikin kitab Sahihul Lughah. Makanya judulnya ini bahasa yang sahih. Jadi di antara bahasa-bahasa yang dipakai orang Arab, ini yang sahih. Di antara hadis ada yang bersebaran, ini hadis yang sahih menurut Imam Al-Bukhari. Maka dia bikin kitab bahasa namanya As-Sihah fil Lughah. Kemudian As-Sihah fil Lughah itu kan diikhtisar, diringkas sama siapa tuh, lama Ahnaf kalau nggak salah ya. Al-Mukhtar fi Sihah jadinya judulnya. Al-Mukhtar fi Sihah. Waqala al-Jauhari, wal-Jauhari mengatakan ila tamamin syahraini, sampai genap 2 bulan. Jadi dinamakan rabi itu sampai 2 bulan dari kelahiran, bukan 15 hari tapi 2 bulan gitu. Wallahu ta'ala. Faqala faslun wal khalitani, dan kedua apa namanya, dua hal yang bercampur, yuzakiyan, itu dizakati, zakat al-wahidi, sebagaimana zakatnya satu orang, bisyara'it sab'atin, dengan 7 syarat. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah kita lanjut di episode yang akan datang. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita buka ke belakang lagi, ke belakang, mundur, ke perkataan Sayyidina Umar. Sampai pada i'lam, annal, yang kemarin tuh yang kita ributin itu, in annal jaz'ata min adh-dha'ni ma laha sanah wa thaniyatu min al-ma'z ma laha sanatani wa huma al-ma'khuzatani liqauli Umar. Dan keduanya kan, kenapa kita wajib bayarnya maka thaniyah, wajib maka jaz'a min adh-dhan, karena Sayyidina Umar yang ngomong la ta'khudhil akulata, jangan ambil hewan yang gemuk yang lagi banyak makan, wa rabiya, dan juga ar-rabi. Ar-rabi itu tadi ya, antara indukan atau anakan yang lagi butuh pendampingan. Wala fahlal ghanami, dan juga jangan ambil fahlal ghanam, yaitu lakian, jantan yang membuahi betina-betina tersebut. Begitu. Wa khudhil jaz'ata wasaniyah, ambillah jaz'ah, hewan yang domba yang setahun itu, atau saniyah, atau yang sudah 2 tahun daripada kambing Jawa. Diriwayatkan oleh Imam Malik. Wa qala syekh, summa fi kulli mi'atin syatun, ya'ni idza balagat arba'a. Wa itu summa fi kulli mi'atin arba'u, summa fi kulli mi'atin syatun, ya'ni idza balagat arba'i mi'ah. Nah, kemudian mana tadi? Nah, ini teks kita kurang. li'annaha. Nah itu li'annaha. Kalau di sini kan li'annaha idza balagat mi'ataini wajaba arba asyiah. Itu kan salah tuh. Yang benar gini nih. Yang benar tuh dari sekitabnya Pak Jagat nih. Li'annaha idza balagat mi'ataini wawahidatun iwawahidatan fafiha thalathun. Karena jadi kan setiap 100 ekor itu tambah 1 ekor kambing. Itu kalau jumlahnya 400 ekor, kan begitu. Karena kan satu kewajiban kambing itu 40. 40 1 sampai 120. 120 1 sampai 200 2. 201 sampai 300 3. Kan gitu. Kemudian 300 sampai 400 baru tuh 301 sampai 404. Nah, setelah itulah kemudian 400 setiap 100 tambah 1 tambah 1. Itu maksudnya apa namanya? Idza balagat arba, ya bagaimana tadi? Tadi gimana? Fi kulli mi'atin syatun, setiap 100 itu 1 ekor, itu maksudnya kalau sudah 400 ekor. Li'annaha, nah ini yang enggak ada di kitab nih. Li'annaha idza balagat mi'ataini wa wahidatan, karena kambing kalau sudah sampai 200 ekor plus 1, 201, fa fiha thalas, maka kewajibannya itu 3 ekor kambing. Tsumma la taqu ziyadatun hatta tablug 400. Kemudian tidak ada penambahan kewajiban zakat sampai dia sampai jumlahnya 400 ekor. Fa arba'imi'atin, kalau sudah sampai 400 ekor, wajib arba'usyiatin, wajib 4 ekor kambing. Tsumma yastaqirul hisab fi kulli mi'atin syah. Kemudian terus hitungannya tetap sampai setiap 100 setiap sampai 100. Itu yang terputus tuh. Gitu, Fim. Tapi makanya di sini tuh li annaha idza balagat mi'atain wajabat arba, jaba arba itu salah tuh. Berarti ada yang kepotong. Ini Pak Jagat nih yang punya nih. Allahu taala alam, insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang gitu. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Dan saya mohon dikoreksi bagi para teman-teman sarjana muslim. Atau juga kepada para asatidz, guru-guru kami, para tuan guru, para tokoh masyarakat. Jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga dalam penjelasan. Saya mohon dengan sangat dikoreksi. Dan koreksinya bisa melalui kolom komentar. Bisa melalui WhatsApp, Telegram pribadi kami di jaringan pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.